Ini semua bentuknya sangat banyak. Itu ujung pangkalnya itu katanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala ya ikhwan, itu semua bermula dari kaidahnya Hasan Al-Banna. Diteruskan oleh Muhammad Surur dan tokoh-tokohnya manhaj muazanah. Efek muazanah muncul yang namanya Halabiyah, Ruhailiyah dan sekarang ini Sanusiyah. Barakallahu fikum. Itu semuanya mumayyi'ah. Ahlu sunnati wal jamaah tidak demikian. La mutasyaddidah wala mukhazilah mumayyi'ah. Pada marib tanya jawab aja ya. Saya tempuas insya Allah ya. Yang punya pertanyaan, Pak Tanam harus segera tertulis. Semoga bisa dijawab. Jam 6 ya, Evan. Saya mau teruskan lagi ini gimana, Evan? Ini ibaratnya lagi panas ini, Evan. Kalau dibiarkan dingin lagi, Evan. Ya sudah, biar penasaran tetap dulu. Kita teruskan nanti Pak Dalmahrib insya Allah ta'ala, siapkan pertanyaannya. Nanti akan disampaikan sedikit tambahan terkait dengan masalah ini, mutasyadidah dan mumayyi'ah. Sebuah bukti tentang kebenaran nubuah Nabi kita Muhammad SAW yang memberitakan sesuatu di zamannya Rasul yang belum terjadi dan disaksikan sekarang ini oleh kita semuanya. Barakallahu fikum. Sementara cukup ya ikhwan, ada waktu setengah jam sampai maghrib ya. Barakallahu fikum, antum siap-siap kemas-kemas, bersih-bersih segala macamnya supaya seger gitu ya. Ba'dal maghrib teruskan kembali insyaallah sampai isya saja. Ya betul ya. Sampai isya saja. Tidak lebih daripada itu. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.